di Selat Bali terjadi tragedi. Engkau telah pergi takkan kembali. Impian cinta mengukir duka, kini berbingkai air mata. Di dalam doa ku melukis kata, semoga kau tenang di alam sana. Ini semua takdir yang kuasa, berpisah kita tuk selamanya. Di Selat Bali kini hanya tinggal puing-puingnya, terpisahnya kasih asmara kita. Jatuh berderai air mata. Di Selat Bali di dasar lautlah kau kubur mimpi. Lama datangnya dirimu ku nanti. Yang dulu pergi tak kembali. Ikhlasku melepasmu, walau berat bagiku. Jalan kita telah berbeda. Ikhlasku melepasmu, walau berat bagiku. Jalan kita telah berbeda. Kau kubur mimpi, lama datangnya dia.